Rabbana maholakta sabatilan subhanaka faqina ajabanar. Rabbana mantut kelinar fakot agzaita wa mali jalimin bin ansirin. Rabbana inna nasami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanah. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika latuzik yaumal qiyamati. Rabbana latuzik kulubana ba'dai sadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dapat bermanfaat untuk kita, untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dan kepada seluruh jemaah yang ingin membeli buku Al-Ustaz, ada di dalam mobil, mungkin nanti kami akan sediakan. Dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, agar kiranya tertib, Ustaz sangat lelah, jadi tolong dikasih hawa apa? Allah, Allah, Allah.